Langkahnya polisi jujur bukan cerita kosong, karena kejujuran seringkali dianggap menjadi kebodohan. Langkahnya polisi jujur semacam sinisme. Tetapi apakah ia? Ia sudah tiada. Masih tampak nyata polisi-polisi jujur yang tersisa. Hanya saja memang mereka terbilang langka. Kiranya mereka bisa memberikan pengaruh yang semakin hari semakin nyata, supaya mencipta polisi-polisi muda yang cinta pada kejujuran dan terus bergairah untuk menumbuh kembangkannya. Karena bagaimanapun polisi jujur mencipta ketenangan bagi banyak jiwa yang tentu akan berterima kasih dan menjadikan mereka pujaannya. Menenangkan banyak jiwa yang tentu saja akan mengiring polisi jujur di dalam doanya, supaya polisi jujur mendapatkan penghargaan dalam karirnya. Ya, keadilan memang seringkali seakan mengganggu. Seharusnya mereka menduduki kursi, tapi kejujuran membuat mereka tak pernah sampai. Tetapi jangan pernah putus harap. Kejujuran akan selalu menjadi pemenang. Kejujuran akan selalu dikenang. Ya, polisi jujur, Anda impian. Polisi jujur, Anda pahlawan. Polisi jujur, Anda akan dikenang. Polisi jujur, Anda kami nantikan untuk berkarya nyata di tengah-tengah pertarungan kehidupan, memberikan inspirasi model kejujuran yang mencipta ketenangan bagi orang di sekitarnya. Polisi jujur sangat menyenangkan, karena hukum akan semakin mudah ditegakkan. Polisi jujur akan mengkoreksi berbagai kesalahan, sehingga orang tak lagi semena-mena dalam berbuat. Hukum menemukan kekuatannya, karena nyawa hukum adalah polisi jujur. Tentu saja, jaksa yang mengelola hasil temuan polisi jujur juga harus jujur. Tapi kejujuran polisi jujur akan membuat jaksa berpikir untuk berlaku tak jujur. Nah, polisi jujur di belakang Anda panjang barisan, semangat yang menggebu-gebu untuk bersama-sama menegakkan keadilan. Saya percaya masih ada. Saya percaya masih banyak. Saya berharap semoga dia, polisi jujur, mendapatkan penghargaan karena kejujuran. Anda layak menjadi pimpinan. Anda layak mendapat pujian. Maju terus, jangan pernah undur. Kiri kanan memang menggelisahkan, seakan-akan nyaman dalam kehidupan. Tapi jangan lupa, kejujuran memberikan ketenangan yang sejati, mencipta harapan dan perubahan, tentu saja kebanggaan bagi banyak orang di sekitar Anda. Selamat menjadi polisi jujur yang penuh dengan kenangan. Bersama saya, Bigman Sirait.